Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati, alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma ruju'u, di situ ya kita terakhir itu. Thumma ruju'u qad yakunu bil qawli wa qad yakunu bil fi'li. Fa idza tasarrafa ar-rahinu fil marhuni bima yuzilu al-milka batal ar-rahnu kal bai'i wal i'taq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, masih membahas tentang gadai di teks sebelumnya ya. Kalau kita lihat teksnya Abi Syuja rahimahullah, walir rahini arruju'u fihi ma lam yuqbithu. Nah, itu yang kita bahas. Walir rahini, dan bagi orang yang menggadaikan, arruju'u, dia boleh tarik kembali gadainya, fihi, dalam barang gadaian, ma lam yuqbithu, selama dia belum serah terima. Artinya dia udah ngomong nih, utang, katakanlah utang 5 juta gitu. Dia bilang, Pak Ji, ini nanti saya gadein sepeda saya ya gitu. Sepeda saya itu kan harganya sekian juta misalnya. Saya gadein sepeda saya ya, nanti tanggal sekian saya bawa, biar Pak Ji yang megang. Misal begitu contohnya. Dia menggadaikan sepedanya, udah ngomong, akadnya udah ngomong, tapi tibang akad ngomong doang tuh kan belum mulzim. Belum apa istilahnya? Belum apa kalau ya belum tetap. Malam yuqbidhu, selama belum diserah terimakan. Jadi selama belum diserah terimakan, walaupun udah diomongin, itu akad siapa orang yang menggadaikan boleh menarik kembali gadaiannya. Kan ya. Jadi serah terima barang gadai itu adalah syarat agar gadainya menjadi tetap gitu. Kalau belum diserah terimakan, walaupun sudah ngomong, ya akad gadainya belum mulzim gitu. Nah, kemudian dijelasin nih, thumma ruju'u qad yakunu bil qawli wa qad yakunu bil fi'li. Waalaikumsalam Ustaz Zulkifli. Kumarruju'u, kemudian yang namanya narik kembali barang gadaian, qad yakunu bil qawli, bisa saja dengan ucapan. Ini belum serah terima ya. Jadi emang udah ngomong dia. Udah ngomong, nanti saya ini untuk utang 5 juta ini saya bakal gadain sepeda saya. Saya bakal gadain motor saya. Tapi motor saya nanti saya kasihnya tanggal sekian misalnya gitu. Udah ngomong gitu ya. Tapi belum diserah terimakan. Karena belum diserah terimakan, maka masih boleh untuk ditarik kembali. Nah, menarik kembali barang gadaian itu sebelum diserah terimakan, qad yakunu bil qawli, bisa jadi dengan perucapan. Dia ngomong, belum datang hari H penyerahan, dia bilang, Pak Haji, mohon maaf nih, saya nggak jadi gadein ya, gitu. Atau saya nggak jadi gade sepeda ya, saya maunya ini aja. apa namanya motor aja misal. Waqad yakunu bil fi'li, atau bisa jadi dengan perbuatan. Enggak ngomong dia, tapi perbuatannya itu mengindikasikan bahwa barang gadainya ditarik lagi. Fa idza tasarrafa rahinu, dan kalau itu si pegadai, orang yang minjem duit yang mau, yang udah bilang mau gadain sepedanya, tasarrafa, dia melakukan sesuatu, tasarruf fil marhuni, untuk pada barang dagangan, bima yuzilul milka, dengan sesuatu yang membuat kepemilikan barangnya hilang. Dia bilang, ntar Pak Haji tanggal sekian saya mau gadein sepeda saya ya buat di Pak Haji nih, biar utang saya ada jaminannya gitu. Tapi sebelum tanggal, katakanlah dia mau bilangnya tanggal 10, sebelum tanggal 10 itu sepedanya malah dijual. Tasarruf, dia melakukan tasarruf yang tasarrufnya itu membuat hilang kepemilikannya. Bima yuzilul milka batala rohnu, maka gadainya batal. Utangnya udah jadi. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni dan seluruh ulama begitu membedakan antara utang dengan gadai. Jadi boleh utangnya duluan baru gadai belakangan. Jadi kalau seperti itu modelnya, maka gadainya batal. Batala rohnu, batal rohnu kal bai'i wal i'taq, itu seperti jual beli. Dia mau jual barang ke fulan, tapi sebelum ke fulan dia udah jual duluan tuh barangnya, jadi hilang kepemilikannya. Wal i'taq juga sebagai seperti apa namanya, i'taq pembebasan, membebaskan budak. Ya artinya dia mau bebasin tapi dia jual duluan. Maka batal itu. Wa ja'aluhu sadaqan wa ujratan. Atau bisa jadi barang yang dia janjikan untuk jadi gadaian itu ja'luhu dijadikan sodakon, dijadikan sebagai mahar, wa ujrotan atau ujroh. Jadi dia udah janji, nanti Pak Haji tanggal 10 saya bawa sepeda saya ya, itu jadi jaminan tuh buat utang saya jadi gadai. Sebelum tanggal 10 dia melakukan sesuatu terhadap barang gadaian tersebut yang membuat kepemilikannya hilang. Contohnya seperti dijual gitu, kalbai'i, seperti di seperti dijual. Wal etaki, atau juga dibebaskan, dia janji mau gadein budaknya. Tapi budaknya sebelum diserah terima malah dijual duluan. Waja'alihi. Ja'alihi ini berarti ini ya mudhaf ilaihinya ke albay. Wa ja'alihi sadaqan, atau dia jadikan barang itu sadaq, mahar. Au ujra, ujratan, atau juga ujra. Au rohanahu inda akharin wa akbadahu, atau dia gadain dia gadain barang tersebut ke orang lain, wa akbadahu, dan sudah diserah terimakan. Gitu. Jadi dia janji sama Pak Haji tanggal 10 mau ngasih sepedanya sebagai jaminan, gadai utangnya itu. Tapi sebelum tanggal 10 dia ngutang lagi ke orang lain, lalu sepedanya tuh dijadikan jaminan juga kepada orang lain itu, dan udah diserah terimakan gitu. Awahabahu wa akbadahu, atau dia berikan kepada orang lain wahab. Dia kasih wa akbadahu, kemudian dia serah terimakan. Fakullu dhalika ruju'un walahu dhalik. Maka yang seperti tadi itu, dia jual, dia bebasin, dia jadiin mahar, dia gadein ke orang lain lagi, kemudian dia berikan, itu semuanya bentuk rujo, tarik kembali barang gadai, walahu dhalik, dan dia boleh ngelakuin itu. Karena belum diserah terimakan. Gitu. Jadi dia cuma akad doang nih. Nanti tanggal Pak Haji, saya minjem 5 juta, dikasih 5 juta. Pak Haji, ini 5 juta nanti saya mau naruh jaminan. Naruh jaminannya apa? Sepeda gadai. Jadi baru ngomong doang, belum diserah terimakan. Serah terimanya nanti Pak Haji ya. Sepedanya saya kasih tanggal 10. Gitu. Tapi tanggal 10 itu belum datang. Barangnya sudah dia melakukan kegiatan yang membuat kepemilikan terhadap barang itu hilang. Nah, maka batal tuh gadainya. Dan dia boleh melakukan itu karena memang belum diserah terimakan. Gitu. Fakullu dhalika rujuk. Maka yang semua itu adalah bentuk daripada rujuk. Jadi rujuk bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan perkataan. Walau ajjaro almarhuna fahal lahal fahal huwa rujuun. Walau ajjar, kalau ajar tuh kan menyewakan. Ini masih ini nih, si yang ngutang nih. Ngutang menyewakan barang gading. Barang gading kan menyewakan kan tidak hilang kepemilikannya. Tapi itu bentuk salah satu bentuk tasarruf kan ya. Jadi dia minjam ke, misalnya minjam ke mana? Ke siapa? Ke Pak Haji. Minjam ke Pak Haji 100 juta misalnya. Lalu 100 juta dia bilang, Pak Haji ini 100 juta utang gede. Nah, ini sebagai jaminan supaya nanti bisa saya bayar. Itu apartemen saya, kontrakan saya mau gadein ya buat jaminan barang ini gitu. Buat jaminan 100 juta. Gitu. Nanti Pak Haji saya kasih kuncinya, saya kasih suratnya misalnya gitu. Belum dikasih, belum diserah terimakan. Orang yang ngambil utang itu sudah menyewakan lebih dulu. Walau ajarul marhuna, kalau seandainya ini rahin ya, rahin yang ngutang itu ajarul marhun, dia sewakan barang gadaian, fahal huwa ruju, apakah menyewakan itu juga bagian daripada tarik menarik kembali barang gadaian? Yundur, dilihat in kanatil ijaratu tanqadi qabla mahillid daini, kalau seandainya al-ijar, sewa menyewanya, tanqadi itu waktunya sudah selesai, qabla mahillid daini, sebelum datang waktu bayar utangnya, falaysa biruju'in qad'an indal iraqiyina wal mutawalli, maka itu bukan bagian daripada rujuk qad'an secara qad'an. Jadi saya minjem duit Pak Haji, minjem duitnya berapa? 100 juta. Dikasih tuh 100 juta sama Pak Haji. Pak Haji dibilang ini ente ngutang sampai tanggal 5 bulan 5 misalnya. Jadi minjemnya bulan 1. Bulan Januari, bulan 5 nih nanti bulan Mei, tanggal 5 bulan Mei ente harus balikin gitu. Cuman kata Pak Haji, ini 100 juta kan gede. Ente bisa punya gak barang buat jaminan, buat jadi gade? Ada Pak Haji, saya punya mobil misalnya, dia punya mobil, saya punya mobil tuh Pak Haji. Harganya 150 juta. Nah, gitu. Ya udahlah mobil sini jadi jaminan. Terus kata yang utang, tapi nanti Pak Haji ya. Mobilnya saya kasihnya nanti. Mobilnya masih ada di bengkel misalnya gitu. Jadi ngomongnya udah, cuman belum diserah terimakan tuh barang gadai, mobilnya belum diserah terimakan. Udah pulang dia dapat 100 juta begitu, ternyata dia berubah pikiran. Lalu mobil yang dijanjikan akan jadi gadean kepada utang dia yang 100 juta kepada Pak Haji itu, malah disewain sama orang. Gitu, disewain ke orang karena ada orang yang mau pulang kampung misalnya udah datang ke rumah dia nyewa. Nah, Ustaz, boleh gak aneh pinjem? Aneh sewa mobilnya berapa? 3 bulan misalnya. Nah, kan gitu. In kanat al-ijaratu, kalau sewa-nyewanya itu tan qad qabla mahillidaini, itu sudah selesai sebelum bayar utang, mahalli adaini, sebelum masa bayar utang. Bayar utang kan tanggal 5 bulan 5. Itu dia nyewain mobil, kata si yang punya mobilnya itu sudah bisa kembali, artinya masa sewanya selesai tanggal 3 misalnya, tanggal 1 bulan 3. Bulan Maret udah selesai. Berarti kan selesainya sewa menyewa itu masih ada tenggang waktu yang cukup lama sampai ke pembayaran utang. Falaysa birujuin, maka kalau begitu sewa menyewanya itu sewa menyewa tidak berarti menarik kembali. Artinya itu mobil masih tetap jadi barang gadaian. Walaupun oleh Imam Asy-Syafi'i. Kada qalahun Nawawi, begitulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi ziyadati rawdati dalam kitab Rawdatul Talibin. Wa in kana tidak, itu kalau kondisi pertama. Kalau memang kondisinya sewa menyewa itu tidak sampai menghabiskan masa hutang piutangnya, maka itu tidak dikatakan sebagai rujuk. Artinya mobil itu statusnya tuh masih jadi barang gadaian dan setelah sewa menyewa dia harus serah terimakan itu ke orang yang punya utang, yang ngutangin dia. Nah, gitu. Wa in kanat dainu yahillu qabla inqidha'il ijarati. Kalau seandainya utang tersebut yahillu, sudah selesai, datang masa bayarnya, qabla inqidha'il ijarah, sebelum sewa-nyewanya selesai, utangnya 100 juta, janji bayar tanggal 5 bulan Mei. Mobil yang dijanjiin sebagai barang gadaian, itu disewakan, belum diserah terimakan, udah disewain. Nyewanya sampai kapan? Nyewanya sampai bulan 6. Nah, itu kan lewat tuh. Bayar utang bulan 5, sewa menyewanya tuh, barang gadaya disewain waktunya sampai bulan 6 kan gitu. In kana dainu yahil. Kalau utang itu yahil, sudah datang waktunya bayar. Qabla inqidha'il ijaratu, qabla inqidha'il ijarati, sebelum masa sewanya selesai. Fa in jawazna rahnal ma'juri wa bai'ihi wa huwa al-asah wa laysa biruju'. Jadi ini kata Imam Taqiyuddin al-Isni, kalau jadi tadi ya kondisinya kan kalau masa bayar itu apa sewa menyewa selesai sebelum datang masa bayar, kita bilang itu bukan rujuk, itu masih tetap jadi barang gadaian. Tapi kalau justru sewa menyewanya melampaui masa bayar utang, maka kata Imam Taqiyuddin al-Isni, fa in jawazna, kalau kita bolehkan rahnal ma'juri, menggadaikan ma'jur, menggadaikan barang yang sedang disewakan, wa bai'ihi, dan juga jual belinya, wa huwal asah, dan itu loh pendapat yang sahih. Artinya barang lagi disewain nih ke orang, kita jual, dalam mazhab Syafi'i boleh gak? Boleh kan gitu. Saya punya kontrakan, masih diisi sama orang, masih dikontrakin. Saya jual, boleh gak? Boleh. Boleh, ya dia mau tetap ngontrak, cuman kepemilikannya udah pindah. Dalam mazhab Syafi'i kan boleh. Wahwal asah, dan itulah pendapat yang sahih. Falaisa birujuin, maka itu bukan bagian daripada ruju. Artinya, walaupun itu disewain sama orang, ada di tangan orang, diambil manfaatnya di tangan orang, sejatinya itu adalah barang-barang gadaian. Gitu. Walaupun masa sewanya melewati masa hutang. Falaisa birujuin, maka dia bakal bukan bagian dari ruju. Walau, nah itu jadi intinya barang gadaian yang belum diserah terimakan itu si apa namanya si yang utang, yang janjiin mau gadai itu, dia boleh melakukan apapun terhadap barang gadainya selama tidak menghilangkan kepemilikan gitu. Walaupun disewakan itu. Walawati al-jariyatu, kalau seandainya dia janji mau menggadaikan budak perempuannya. Wati'a, kemudian dia gauli itu perempuan, budak perempuan yang dijanjikan bakal jadi barang gadaian. Walawati al-jariyatul marhunah, kalau seandainya dia gauli itu budak perempuan yang jadi barang gadaian dia. Fa'in ahbalaha, kalau kemudian si jariahnya tadi hamil gara-gara dia gaul, ahbalaha itu menghamili. Ahbalaha ja'alaha hamilan, ja'alaha hubla. Hubla itu kan orang hamil gitu. Kalau dia si budak perempuan itu hamil anak dia, itu fahuwa ruju'un, maka itu bagian daripada rujuk, menarik kembali barang gadaian. Artinya barang gadaian budak jadi enggak sah. Kenapa? Udah dihamilin, dan dihamilinnya tuh anak-anak dia. Wa in lam tuhbal, tapi kalau si perempuannya itu enggak hamil, habis digauli dia kagak hamil, au zawajah, atau dia nikahkan kepada budak yang lain, kepada orang lain, falaysa birujuin, maka dia bukan bagian daripada rujuk. Karena kalau udah hamil kan berarti jadi ummu walad. Yang kalau namanya ummu walad itu kan gak boleh dipisahin sama anaknya. Kalau kita gadain maknya doang, anaknya enggak, kan gak boleh. Tapi kalau gak hamil begitu ya gak apa-apa. Atau kita nikahin kepada orang. Ya menikahkannya gak ada masalah. Tapi kan kepemilikannya masih punya kita. Nanti itu jadi barang gadaian. Falaisa birujuin, maka itu bukan kategori rujuk gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini kondisinya sebelum serah terima. Udah ngomong, udah angkat. Pak Haji, utang saya 100 juta ini, saya mau ada jaminan biar Pak Haji enak, saya juga enak. Jaminannya apa? Jaminannya mobil. Ngomong, udah ngomong. Deal ya, deal. Cuman mobilnya belum diserah terimakan. Nah, ini kondisinya. Selama dia belum diserah terimakan, si pegadai, orang yang punya utang tuh, boleh narik kembali barang gadai. Nariknya itu bisa pakai ngomong, Pak Haji mohon maaf nih, saya ganti ya, nggak pakai mobil, jadinya motor aja. Gitu. Atau nggak usah pakai gadai ya Pak Haji ya. Jadi dia boleh narik kembali. Atau dengan ucapan, dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa itu barang gadai ditarik kembali, bisa dengan dijual. Dijual itu udah pasti batal tuh ya. Kemudian bisa juga apa. Jadi selama belum diserah terimakan, dia boleh ngapa-ngapain. Dia boleh ngapa-ngapain. Nah, status barang gadainya itu ketika dia melakukan hal-hal tertentu terhadap barang gadai, apakah dia masih jadi barang gadaian? Iya, masih. Jadi masih jadi barang gadaian. Salah satu contohnya tadi, kalau disewakan dan sejenisnya tadi. Qala syaikhu wa qawlu syaikhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, walu rahini ruju'u fihi, dan bagi barang gadaian, walurrahini, dan bagi orang yang menggadaikan, arruju'u fihi, dia boleh menarik kembali, ruju'u fihi, fihi, hi, di dalam itu, di dalam hi-nya, hi-nya kemana nih? Ya, ini maksud daripada hi dalam kalimat ruju'u fihi itu fil marhun, yaitu dia boleh menarik kembali barang, artinya dia boleh tukar tuh barang gadai. Jadi awalnya motor, dia tarik kembali motor, enggak jadi motor, enggak jadi mobil. Itu maksudnya arruju'u fi, boleh menarik kembali barang gadainya. Wa yajuzu ruju'uhu, dan bisa juga kita kembalikan dhamir hi dalam kalimat fi ila akdir rahni, kepada akad rahn gitu. Jadi kan kata Syekh Abi Syuja, walir rahini arruju'u, bagi orang yang menggadaikan, si yang punya utang nih, arruju, dia boleh tarik kembali fihi, terhadap hi-nya kemana? Bisa ke barang gak, dia boleh tarik kembali barang gadai, dia tukar misalnya. Atau itu juga bisa berarti ya juzu ruju'uhu, bisa berarti hi-nya itu kembali kepada ila akdur rahni, kepada akad rohannya. Emang dia mau batalin aja akad rohnya. Jadi selama belum diserah terimakan, dia boleh tarik kembali barang gadai, atau dia batalin betul-betul gadainya. Ya udah Pak Haji, saya gak pakai gadai-gadai lah ya. Yang penting percaya aja. Boleh, boleh, orang belum diserah terimakan kan begitu. Nah, jadi ruju'u fihi itu bisa, dan dua-duanya sah tuh. Dua-duanya sah begitu. Artinya dua-duanya bisa diartikan ke apa nih? Ke barang gadaian atau juga ke akad rohan itu sendiri. Wa qawluhu ma lam yukbidhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, selama belum diserah terimakan, hu-nya itu raji'un ilal marhuni, itu kembali kepada barang gadaian, laisa illa, enggak kepada yang lain lagi. Itu ya emang cuma satu doang gitu. Wallahu alam. Jadi intinya bahwa barang gadaian yang belum diserah terimakan, si pegadai masih boleh melakukan hal-hal apapun terhadap barang gadaian tersebut. Ya cuman kalau melakukan halnya yang membuat hilang kepemilikan, maka batal tuh akad rohannya. Dan akad rohan yang batal itu tidak berarti membatalkan utang. Ya utangnya kan udah dapat, udah mustakir gitu. Udah mustakir, ya, cuman gak ada jaminan gitu anjong. Jadi intinya barang gadaian itu hanya sebagai agunan, sebagai jaminan atas hutang yang sudah established, sudah tetap gitu. Qala, kata Syekh Abi Syuja mengatakan, wala yadmanuhu al-murtahinu, wala yadmanuhu al-murtahinu illa bitta'addi, tidaklah ditanggung barang gadai. Jadi kalau kita udah kasih serah terima barang gadai kita rusak di situ, siapa yang tanggung? Nah, kata Imam Taqi, kata Syekh Abi Syuja, tidak ditanggung oleh si penerima gadai kalau barang itu rusak, illa bitta'addi, kecuali kalau karena dia lalai. Artinya orang yang ngutangin tuh, yang ngasih utang, yang menerima gadai itu tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Dia amanah, yadu amanah tuh, bukan yadu dhaman. Almarhun amanah. Nah, barang gadaian itu amanah, fi yadil murtahini, yaitu di tangan orang yang menerima gadai itu adalah amanah, li'annahu qabadahu bi'idznir rahin, karena dia mendapatkan itu mendapatkan barang gadaian tersebut biidznir rahini atas izin si pegadai. Fakana kal ainil mustajarati, maka itu seperti barang yang disewakan. Fala yadmanuhu illa bita'adi, maka dia tidak nanggung. Si penerima gadai atau yang ngasih utang itu tidak menanggung kerusakan illa bita'adi, kecuali kalau dia lalai. Dia lalai sendiri. Artinya apa namanya, si pegadai, Pak Haji saya minjam duit 5 juta. Ini 5 juta saya naruh kambing ya sebagai jaminan. Itu kan kambing jadi barang gadaian. Si penerima gadai itu Pak Haji yang ngasih utang, itu dia enggak bertanggung atas kematian atau cacat nanti kambingnya. Kecuali kalau dia lalai. Nah, si pegadai dia udah ngasih Pak Haji ini rumputnya, pokoknya tiap sore saya datang sini saya ngasih rumput begitu. Ah, nanti itu kita jelasin. Gade motor terus dipakai ojek. Kita contohnya tadi, apa namanya nih, Pak Haji saya kasih rumput, pokoknya tiap sore saya datang ngasih rumput buat makan gitu. Nah, satu waktu rumput udah dikasih, Pak Haji lalai. Entah gara-gara malas, pokoknya dia abai. Dia malas, satu malam itu rumputnya kagak dimasukin ke kandang, rumputnya dipisahin. Nah, itu kan ada keabaian di situ, dia tanggung jawab tuh kalau kemudian kambingnya mati. Artinya kalau tanpa lalai dia, artinya ya dia udah kasih makan. Tentu emang kambingnya penyakitan begitu. Kambingnya homesick. Kambingnya rindu, apa namanya, rindu kandang yang tuannya gitu. Lalu boleh gak kalau barang gadaian itu dipakai oleh murtahin? Barang gadaian dipakai oleh si murtahin. Ini Pak Iwan ngutang sama saya. Pak Iwan minjem duit. Ustaz minjem duit 5 juta, saya kasih 5 juta. Ustaz ini ada sepeda, sepeda saya jadi jaminan. Nah, itu kan barang gadaian sepeda. Boleh gak saya pakai sepeda itu? Saya gunakan sepeda itu buat apa? Ya buat olahraga, buat ngojek kan juga bisa. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Cuman nanti ada keterangan intifaknya itu lahiqan bil aqdi au masyrutan bihi. Memanfaatkan barang gadaian itu apakah lahiq, terjadi tiba-tiba? Artinya dari awal enggak ada kesepakatan. Ya naruh aja itu sepeda, enggak ada kesepakatan, naruh aja nih Pak Haji. Saat ini jadi jaminan gitu. Enggak ada kesepakatan. Yang kayak gitu enggak ada masalah. Tidak ada kesepakatan. Cuman tiba-tiba saya harus pakai kendaraan, motor enggak ada, harus saya pakai sepeda yang di. Itu enggak ada masalah. Tapi yang jadi problem tuh masyrutun, kalau disyaratkan. Kalau disyaratin. Tapi Pak Iwan, gadainya sepeda, gadainya motor. Iya nih, saya minjem duit, saya gadain motor saya. Tapi syaratnya saya boleh pakai. Itu disyaratkan tuh, di awal disyaratkan. Si Pak Iwannya juga sepakat. Iya Pak Haji, gak apa-apa dipakai. Itu gak boleh. Karena itu seperti mensyaratkan nilai tambah. Itu kan utang piutang, jatuhnya riba itu. Jadi ulama, kalau di sini gak ada nih. Tapi di beberapa penjelasan, intifanya itu lahiqan bil aqdi, muncul tiba-tiba. Jadi akadnya udah beres nih, udah tamam. Betul, karena akad rohan itu turunan dari akad qard. Maka kembali ke kaidah kullu qardin jar naf'an. Tapi kan dengan catatan tidak disyaratkan. Saya minjem duit 5 juta, saya gadein motor saya sebagai jaminan. Selesai, akadnya udah sah. Udah mulzim, tidak ada lagi apa tambahan. Pokoknya udah akadnya udah beres itu. Saya yang ngutangin, saya udah ngasih 5 juta, tiba-tiba, misalnya tiba-tiba begitu ya, saya butuh berkendaraan. Istri saya sedang emergensi, motor saya lagi dipinjam orang, mobil saya nggak ada. Yang ada cuma motor gadean orang itu, nah itu saya pakai itu. Yang penting kan bensinnya saya urusin, kalau emang lagi mati, lagi bocor, saya tambal kan begitu. Itu kan pemanfaatannya lahiqan bil aqdi ba'da luzumihi. Intifa saya terhadap barang gadaian itu lahiq. Itu muncul tiba-tiba setelah akadnya sudah sah. Dan di akad itu tidak ada syarat itu. Itu enggak ada masalah. Yang penting saya nanggung biayanya. Kalau emang butuh bensin, saya tanggung bensinnya. Kalau emang bocor, saya tambal. Kan begitu. Yang jadi masalah itu kalau masyrut disyaratkan di awal. Kata Pak Iwan, Ustaz, ani minjem 5 juta, ini motor saya gadein sebagai jaminan gitu. Terus disyaratin. Syaratnya ini motor saya boleh pakai ya. Nah, kalau disyaratin di awal, itu kan saya sama saja kayak syarat seperti syarat tambahan manfaat. Itu yang enggak boleh. Walaupun aslinya emang enggak boleh. Aslinya emang enggak boleh. Aslinya itu tidak boleh memanfaatkan barang gadaian bagi si penerima gadai itu gitu. Iya, kalau tidak disyaratkan dan tidak lahir, ya dipak betul, tidak ada syarat di awal. Cuman saya butuh nih gitu. Saya mau yang penting kan syaratnya, kalau emang seperti yang penting dia tuh ganti biaya biaya operasional misalnya. Ya kalau kambing tidak disyarat, enggak disyaratkan apa harus make, tapi tiba-tiba dia butuh bawa barang. Ya kambingnya dipakai tapi biaya makan hari itu ditanggung begitu. Itu intinya karena dia nih tangan amanah nih si murtahin, maka dia enggak boleh ngapa-ngapain tuh barang dagangan gitu. Fala yadmanuhu illa bi ta'addika sa'iril amanat, seperti amanat-amanat yang lain. Fala utalifal marhunu bi ghairi ta'addin. Kalau seandainya barang dagangan itu, iya sama intinya. Jadi intinya kalau sawah itu digarap dengan catatan, berarti kan dia mengambil manfaat dengan catatan tidak menjadikan, tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan seperti itu jadinya riba, maka sebaiknya nggak perlu gade. Ya ini aja kerjasama aja akhirnya, Ustaz. Ane punya sawah, cuman nggak ada duitnya, gitu, nggak ada modal. Kira-kira bisa nggak kita kerjasama? Saya punya sawah, Pak Haji kan punya duit nih, modalin dah, saya yang kerja, kan gitu beres urusan. Kan iya, saya yang kerja, saya punya sawah, tapi Pak Haji modalin. Nanti panen kita bagi hasilnya berdua, saya sekian persen, Pak Haji sekian persen, gitu. Gak usah digadein gitu. Mana tadi itu? Fala yadmanuhu illa falau talifal marhunu bi ghairi ta'addin. Maka kalau seandainya si barang gadaian itu rusak bi ghairi ta'addin, tanpa lalai, artinya bukan gara-gara kelalaian dia, lam yadmanhu, dia tidak menanggung kerusakan tersebut, walam yaskut minad daini syai'un, maka karena itu rusak dan dia tidak bertanggung karena memang dia amanah begitu, maka hutangnya pun tidak akan gugur. Si Pak Iwan enggak bisa, "Wah, Pak Haji, motorannya rusak tuh, utangannya kan 5 juta, berarti utangnya kurang tuh. Saya kurangin jadi 2 juta." Soalnya ini enggak bisa begitu. Karena barangnya itu bukan tanggung jawab si penerima gadai. Dia yaitu amanah. Dan kerusakan yang terjadi kalau bukan kelalaian dia itu tidak membuat dia bertanggung jawab, dan dia juga tidak terkurangi hutangnya. Artinya hutang yang 5 juta tetap 5 juta, enggak bisa digugurkan. Li'annahu wasiqatun fi daini, karena barang gadaian hunya kembali ke marhun, karena barang gadaian itu wasiqah, jaminan fi daini, jaminan dalam utang. Jaminan terhadap utang, fala yaskutu dainu bitalafihi, maka hutang itu tidak gugur bitalafihi hanya gara-gara dia rusak. Kama utidhamin, sebagaimana matinya seorang penjamin, wasyahid atau juga saksi. Kan itu Pak Iwan ngutang saya 5 juta, lalu Pak Iwan gak punya jaminan, saya gak punya barang Ustaz buat dijamin, tapi saya punya guru saya misal Ustaz Fulan. Nah Ustaz Fulan nih saya jadi Ustaz bilang, "Ustaz tenang aja, Pak Iwan ngutang sama Ustaz, saya nanti yang jamin, saya sebagai jaminan begitu, saya sebagai jaminan." Nah kalau Pak Ustaz itu kemudian meninggal, itu kan tidak berarti utangnya jadi apa namanya jadi gugur. Jadi ya itu sebagai jaminan utang. Ketika utangnya tidak berjamin, ya udah utangnya tuh lolos, nggak ada jaminannya. Cuma tidak berarti kalau utang itu gugur begitu. Sebagaimana matinya seorang penjamin atau juga seorang saksi. Wa alam, ketahuilah, annal marhuna, bahwasanya barang gadaian ba'da zawalur rahni amanatun fi yadil murtahin, kalau sudah selesai itu masa gadainya, itu amanah, itu masih jadi amanah fi yadil murtahin, di tangan penerima gadai. Jadi maksudnya kalau dia punya barang gadaian, udah selesai masa gadai tapi belum diambil-ambil juga, masih di tangan si penerima gadai. Layat manuhu, itu juga dia tidak menanggung kerusakan. Idza talifa, kalau barang itu rusak, illa bita'adi, kecuali kalau dia disengaja. Walau da'al murtahinu, kalau seandainya si murtahin. Wah. Ini ya. Apa namanya? Buffering enggak? Ini buffering. Kalau gitu kita akhiri saja ya. Maaf, agak masalah nih. Saya mohon maaf. Kita lanjut nanti besok ya. Ini buffering. Kayaknya bakal lama gitu. Emang internetnya nih jadi masalah juga. Lancar. Sekarang lancar. Oke. Kita lanjutkan. Oh, kurang jelas gitu ya. Anna wa'alam anna al-marhuna ba'da zawali rahni amanatun fi yadil murtahini la yadmanuhu illa ta'idha talifa illa bita'adhi. Gitu. Ya kalau gitu nih saya agak berini nih. Enggak enak kalau melihat begini nih. Jadi insya Allah kita lanjut besok ya. Sampai pada masalah walawidda'a al-murtahinu talifal marhun. Jadi si penerima gadai itu kan tangannya amanah. Jadi dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Tapi bagaimana kalau kemudian kerusakan, begitu ada kerusakan, idda'a al-murtahin, dia mengklaim bahwa barang gadainya rusak gitu. Apakah kerusakan itu hanya gara-gara dia ngomong, kemudian dia nggak bertanggung jawab? Artinya ini sedang membicarakan proses yang namanya ta'adi. Alalai atau tidak alalai itu bagaimana kondisinya, insya Allah besok di pertemuan yang akan datang. Dan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok. Dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Internetnya memang nggak bagus nih. Jadi saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan juga gambar yang tidak baik. Saya mohon dukungan sekaligus koreksi daripada teman-teman sarjana muslim, wabil khusus guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para asatidz, para kiai. Jika menemukan ada kesalahan, kekeliruan dalam pembacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Dan Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.